Fitri. Idza atasa ahadukum faqila lahu yarhamukallahu fal yaqul yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum wa dhahirul hadithi al mabdu'i bihi anna tashmita fadlu aynin ikhtarahu ibn abi zaidin wa la dafi'a lahu walamma kana al-atisu qada hasala lahu bil-itasi nikmatun wa manfaatun di furujil al-zahirati al-muhtaqinati syara'a lahu sallallahu alaihi wa sallam hamdallahi ala hadhihi nikmati ma baqa'i a'dha'ihi ala hayatiha ba'da hadhihi zalzalati allati hiya lil badani ka zalzalatil ardi laha. Nah, qala rahimallahu taala wa li Tirmidzi an Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda al-utas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami ketika sedang bersin, annaqula alhamdulillah ya ala kulli hal. Itu Rasul mengajarkan kami ketika bersin untuk mengucapkan alhamdulillah ya ala kulli hal. Baik, ini tambahan. Ya, ini tambahan. Ini jadi riwayat ini marwi diriwayatkan sebagaimana hanya mengucapkan alhamdulillah. Wa dzakara Malikun an Nafi'in an Ibnu Umar. Imam Malik meriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Idza atasa ahadukum faqila lahu yarhamukallahu falyaqul yarhamunallahu wa iyyakum." Wa yaghfiru lana wa lakum. Itu kata Ibnu Umar, apabila salah seorang di antara kalian bersin, ya, ucapkanlah yarhamukallah. Ya. Falyakul. Nah, maka bagi yang mendengar kan mengucapkan yarhamukallah, bagi yang mendengar kemudian mengucapkan seorang yang bersin mengucapkan yarhamukallah, dan bagi yang mendengar menjawab dengan ucapan yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum. Ini juga sebagaimana pengganti dari yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini dikeluarkan oleh Malik di Al-Muwatta. Wa zahirul hadithi al-mabdu'i bihi anna tashmita fardu ainin. Maka hadis yang disebutkan di atas itu zahirnya, zahir dari hadis yang disebutkan di sana bahwa tashmit yaitu mendoakan orang yang bersin ya dengan yarhamukallah, itu adalah fardhu ain. Ini ikhtarahu Ibnu Abi Zaid, ini dipilih oleh Ibnu Abi Zaid Al-Maliki. Wala dafi'alahu, tidak ada yang menyanggah pendapat beliau ini. Ya, jadi fardu ain bagi setiap orang yang berdengar. Ya, maka sebagian ulama menyatakan bahwasanya bertasmid fardu kifayah. Ya, bertasmid fardu kifayah. Artinya kalau di suatu jamaah sudah bertasmid kepada seorang yang bersin, maka sudah cukup. Nah, namun zahir hadis ini bahwasanya itu adalah fardu ain alal jami' bagi semuanya. Bukan fardu kifayah. Allahu a'lam. Ini yang dikuatkan oleh sebagian ulama kontemporer ya, semisal Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan bertasybih fardhu ain. Ya. Kemudian walamma kana al-atisu qad hasala lahu bil utasi ya bil utasi ni'matun ya afwan, saya ulangi lagi tadi, yang menyatakan fardhu ain kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau membawakan pernyataan Ibnu Abi Zaid, beliau menyatakan di mukhtasar ini wala dafi'a lahu, dan tidak ada yang menyanggahnya. Tidak ada yang menyanggahnya. Itu penting, itu poin itu penting. Wala dafi'a lahu, tidak ada ulama yang menyanggahnya. Ini pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kemudian, walamma kana al-atisu, nah ketika orang yang bersin tadi qad hasala lahu bil utasi ni'matun, dia mendapatkan nikmat. Ya, dia mendapatkan nikmat. Ya, dengan bersinnya tadi wa manfaatun, dan juga manfaat bi khurujil abkhirah. Ya, dengan mengeluarkan kotoran al-muhtaqinah, yang menyumbat ya hidung. Syara'a lahu sallallahu alaihi wasallam hamdallah ala hadhihi ni'mah. Maka Nabi SAW mensyariatkan agar orang tersebut memuji Allah atas nikmat tadi. Ma'a baqai adaihi. Ya, ini bersyukur, memuji Allah. Kenapa? Karena anggota tubuh dia tetap dalam ala hayatiha, tetap dalam keadaan kondisi sepertinya ba'da hadhihi al-zalzalah, ya, setelah goncangan bersin tadi hidungnya, mulutnya tetap ada di situ, hanya penyakitnya yang keluar. Ini nikmat dari Allah, ya, ini nikmat dari Allah, tetap berada di situ. Allati hiya lil badani ka zalzalatil ardi laha, ya, yaitu tetap berada di tempatnya setelah goncangan tadi bersin, goncangan hebat tadi seperti goncangan gempa bumi akibat bersin tersebut kita alami, ya, seperti dia pada badan seperti goncangan bumi. Ini hikmah kenapa disyariatkan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahi ala kulli hal, ya, dari bersinnya. Itu hikmahnya ini. Kenapa ketika terjadi goncangan, keluar penyakit, anggota tubuh tetap berada di tempatnya. Jadi bersyukur atas nikmatnya itu dari dua hal. Itu apa? Keluarnya kotoran. Yang satu lagi apa? Anggota tubuh tidak, ya, tidak bergeser, tetap berada di tempatnya, tidak ikut bergoncang. Nah, terus berikutnya, fardal dibaca sini, ya. Coba repi. عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوله ويذكر عنه إن التثاؤب الرفيع والعطسة شديدة من والعطسة Wal atasata syadidata ma'atuf ke isim anna tasa'ub. Wal atasata syadidata minasyaitani. Fasraha anhu annahu atasa indahu rajulun faqala irhamukallahu thumma atasa ukhra faqala lahu arrajulu mazkumun laftu muslimin. ولفظ التدميدي أنه قال بعد العطسة الثالثة وقال حديث صحيح ولأبي داود عن أبي هريرة موقوفا شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. هو زكام. هو زكام. فإن قيل الذي فيه زكام أولى أن يدعى له، قيل يدعى له كما يدعى للمريض. وأما سنة العطاس، وأما سنة العطاس الذي يحبه الله وهو نعمة، فإنه إلى تمام الثلاث. وقوله في هذا الحديث الرجل مزكوم تنبيه على تنبيه على الدعاء له بالعافية، وفيه اعتذار من ترك تشميته من ترك التشميته بعد الثلاث. وإذا حمد الله فسمعه بعضهم دون بعض، فالصواب أن يشمته من لم يسمعه إذا تحقق أنه حمد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن حمد الله فشمته نعم. Terus siapa guys, baca guys. لا يذكره وظاهر السنة يقوي هذا القول. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره وهو أولى بفعل السنة وتعليمها. وصح عنه أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله ويقول يهديكم الله ويصلح لكم. نعم. Kemudian disebutkan di sini wakana idza atasa wa da'a yadahu aw sawbahu ala fihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersin, beliau menutupi hidung dengan ya, maka beliau meletakkan tangan beliau atau pakaian beliau ala fihi, ke mulutnya. Ya, meletakkan tangan atau pakaian ke mulutnya, pakai baju, pakai tangan, nutupin. Jangan dibiarin aja begitu, sehingga muncrat kuahnya kemana-mana. Nah, ini diantara adab orang yang bersih, yaitu dia meletakkan tangan atau pakaiannya ketika bersih. Tidak dia biarkan nyebar kemana-mana kuah dari bersihnya, itu kan penyakit. Ya, ada orang yang nggak peduli bersih, dia bersih aja. Ada nggak peduli sama orang di sekitarnya. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Wa khafadha biha sautahu. Ya, dan Rasulullah berupaya untuk merendahkan suaranya. Ya, tidak disengajain. Nah, tapi perhatikan, para ulama menyatakan mengenai merendahkan suara itu kadarnya mastata'ah, semampu kita. Ya. Karena ada orang yang sengaja kencang atau membiarkan enggak ada upaya. Dan juga ada orang yang berupaya untuk menahan. Tapi ternyata tetap kencang. Ya udah, qadarullah. Tanya. Wa idzkaru anhu, dan disebutkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam anna tasa'uba ar-rafi'ah. Kata Nabi sallallahu, sesungguhnya menguap ya ar-rafi', menguap yang tinggi, yang menganga, yang rafi', yang menganga, yang ya, wal atasa asyadidata, dan bersin yang dahsyat, bersin yang menggelegar ya minasyaitan. Itu dari setan. Itu dari setan. Nah, menguap yang menganga dan bersin yang menggelegar, itu dari setan. Ya. Tapi kalau bersin yang biasa, normal, itu nikmat dari Allah. Hendaknya dia merendahkan suara dia semampu dia. Baik. Wa sahanu idza tasahat aja atau sa'indahu rajulun, dan juga tersahih dari Nabi bahwasanya apabila ada seorang yang bersin di hadapan atau di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faqala lahu, maka Nabi mengatakan kepada orang tadi, yarhamukallah. Tsumma atasa ukhra, kemudian orang tadi bersin lagi, ya, faqala lahu rajul al-mazkum. Maka ketika orang itu bersin lagi, maka Rasul bersabda, ar-rajul mazkum. Ya, orang ini lagi flu. Lafdu muslimin. Ini lafaz ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Ini perhatikan. Apabila ada orang yang bersin berkali-kali, ya, maka kita mengucapkan sekali aja. Setelah itu kita katakan, oh dia lagi apa namanya? Lagi flu. Nah, influenza. Ya, didoakan apa kalau begitu? Setelah ya rahmukallah, bersin lagi. Alhamdulillah. Berarti doanya apa? Ah, doain kesembuhan. Syafaqallah. Tidak perlu bertasmid lagi. Syafaqallah. Kemudian wa fi lafdz at-Tirmidzi annahu qala lahu ba'da al-atsa as-salisah wa qala haditsun sahih. Ya, kemudian lafaz Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan itu setelah orang itu bersin 3 kali. Ya. Annahu qala, Rasul mengatakan, oh, orang ini lagi sakit flu ini. Nah, itu setelah bersinnya 3 kali. Berarti yang kedua tetap dijawab. Qasim, ya rahmukallah. Qasim, ya rahmukallah. Hasim, wah, ada lagi sakit nih. Siapa kau? Ya, siapa kau? Nah, ini. Jadi kalau ada orang yang bersin, ya, kita boleh mendoakan dia 2 kali. Ya, dalam bersin dia. Kalau orang Muslim berapa kali? Hah? Orang Muslim sekali aja. Nah, sekali. Pas bersin kedua, ya, doain kesembuhannya. Baik. Yang mana kita ambil? Dua-duanya boleh. Ya. Dua-duanya sahih dan tidak berbenturan, tidak kontradiksi. Fa in qila alladhi fihi zukamun aula ayyud alahu. Nah. Fa in qila, jika ada yang menyatakan alladhi fihi zukam, orang yang terkena penyakit flu, ya, aula, lebih utama, ayyuda alahu, didoakan orang tersebut, ya, kila yuda alahu kama yuda lil marid. Nah, dinyatakan bahwasanya orang tersebut didoakan sebagaimana ya mendoakan orang sakit. Ya, didoakan berarti syafaqallah, berarti tidak mengucapkan yarhamukallah. Wa amma sunnatul utas alladhi yuhibbuhullahu wa huwa ni'matun fa innahu ila tamami salas. Ya. Dan ada pun yang sunnahnya bersin, ya. Sunnahnya bersin yang dicintai Allah, ya, yang itu adalah nikmat. Ya, adalah kenikmatan hingga 3 kali. Sampai 3 kali bersin. Ya. Kalau lebih dari 3 kali, nah itu tanda sakit. Wa qabluhu, dan sabda Nabi ketika Nabi menyatakan orang tadi bersin, kemudian bersin lagi, kata Nabi, ar-rajulu mazkum, orang ini kena flu. Maka ini tanbihun ala du'a ilahu bil afiyati wa fihi i'tidarun an tarkit tashmid atau min tarkit tashmid as-salasa. Ya. Jadi ketika Nabi menyatakan orang ini lagi sakit, maka ini adalah tanbih, ya, peringatan untuk mendoakan orang tersebut agar dia mendapatkan kesembuhan. Ya. Agar dia mendapatkan kesembuhan. Dan ini juga i'tidar, ya, uzur dari tidak mendoakan, tidak bertasmid, ya, sampai 3 kali. Ya. Wa idza hamida Allah fa sami'ahu ba'duhum duna ba'din fa sawabu an yusammitahu man lam yasma'hu. Apabila orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian sebagian orang hanya mendengar, tetapi sebagian yang lain tidak mendengar. Seseorang bersin di hadapan 5 orang. Yang mendengar dia kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi yang dengar dia mengucapkan alhamdulillah hanya 2 orang. Yang 3 orang enggak dengar lagi, kan berlima tuh di hadapan dia. Wasawabu, nah yang benar adalah ayyusyamitahu man lam yasma'hu. Maka orang yang enggak dengar ikut bertasmid. Ya. Enggak dengar dia, orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena teman dia di sebelah dia mengucap juga yarhamukallah, bertasmid. Maka ini udah kode otomatis ketika teman dia mengatakan yarhamukallah, ditujukan kepada orang bersin tadi, maka dia ikut-ikutan yarhamukallah. Ya. Nah. Kecuali ya, kita memang ada di hadapan kita, kita berdua. Ada di hadapan kita, wasim. Aduh, bersin lagi. Dia gak mengucap alhamdulillah. Teman kita mengucapkan, ya alhamdulillah. Nah, baru ini. Kita ajarin ke teman kita. Kalau dia gak mengucap alhamdulillah, jangan bertasbih kepadanya. Ya, kecuali yang kita ada kemungkinan gak dengar. Teman kita dengar. Maka teman kita bertasmid, maka kita juga bertasmid. Ya, ikut mengucapkan yarhamukallah. Hah? Apa? Ingetin. Iya. Wa idza tahaqqaqa annahu hamidallah. Idza tahaqqaqa annahu hamidallah. Ini apabila orang yang tadi benar-benar mengucapkan ya alhamdulillah, dia benar-benar mendoakan Allah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa in hamidallah fasammituhu. Ya. Maka Nabi bersabda, jika dia memuji Allah, maka bertasmidlah untuknya. Nah, ini berarti guys. Kemudian jadi di sini kalau dia enggak memuji Allah, tidak ada hak untuk bertasmid. Wa idza nasiya alhamda faqala ibnu al-arabi pakai al, ya. Kalau yang sesat kafir, ibnu arabi, ini ibnu al-arabi ulama. Wa idza nasiya alhamda, nah apabila orang yang bersin tadi lupa mengucapkan alhamdulillah, tahu dari mana lupa? Biasanya orang tersebut orang mengucapkan alhamdulillah karena orangnya taat, orangnya kita kenal, dia mustaqim, lurus, istiqomah. Ya, itu kemudian di hadapan kita dia enggak mengucapkan alhamdulillah. Berarti ini kesimpulannya apa? Dia lupa. Beda dengan kalangan orang-orang yang enggak peduli sama agamanya. Dari kalangan juhala, dari kalangan orang-orang pelaku maksiat, kemudian bersin enggak mau memuji Allah. Memang dia enggak paham dan enggak mau paham, enggak peduli. Nah, berarti ketika dia bersin enggak mengucapkan alhamdulillah, ya udah enggak ada tasmid. Nah sekarang nih, ya, sekarang nih ada orang yang lupa bersin, yang lupa mengucapkan alhamdulillah. Faqala ibnu al-Arabi, ya, maka ibnu al-Arabi berkata, ya, kalau ibnu al-Arabi ini imam al-Sunnah al-Hafidh al-Qadi Abu Bakar Muhammad bin Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdullah al-Arabi al-Andalusi al-Maliki sahibu tasanif beliau ini. Kalau Ibnu Arabi murtad, kafir, dikafirkan oleh para ulama. Ya. Baik. Maka Ibnu Arabi, Ibnul Arabi menyatakan rahimahullah ta'ala, la yuzakkiruhu, tidak perlu mengingatkan dia. Woi, ente lupa ya? Mana alhamdulillahnya gitu. Enggak perlu mengingatkan. Ya. Nah, jadi enggak perlu kita yang di samping orang yang bersin tadi, ya, tidak perlu mengingatkan dia. Kemudian, wa zahirus sunnati yukawwi hadzal qaulah. Ya. Nah, yang nampak dari sunnah ialah menguatkan pendapat ini. Menguatkan pendapatnya Ibnu Arabi. Berarti apa? Tidak perlu mengingatkan orang yang lupa bertahmid, memuji Allah. Ya, karena enggak terdapat di sunnah, keterangan dalam sunnah, kita perlu mengingatkan orang yang lupa bertahmid. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yudzakkirhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengingatkan orang yang tidak bertahmid. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertasmid kepadanya. Nah. Huwa aula bi fi'li sunnati wa ta'limiha. Ya, maka ini lebih utama. Ya. Lebih utama sebagai amalan sekaligus pengajaran kepada kita. Nah, ini sebagai pengajaran. Jadi, ya, seperti peringatan. Kok kamu nggak doain saya sih? Nah, gitu mungkin. Ya, karena kamu nggak bertahmid. Nggak bertahmid. Wasoha anhu sallam annal yahuda kanu yata'atasun. Nah ini. Orang-orang Yahudi mereka saling bersin endau di hadapan Nabi, di sisi Nabi. Yarjuna ayakuna lahum yarhamukumullah. Mereka berharap agar Nabi mengucapkan kepada mereka yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Tapi Nabi mengatakan apa? Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah pada kalian. Ya, wa yuslihu balakum. Orang kafir tidak didoakan dengan doa rahmat maghfirah. Orang kafir enggak boleh didoakan dengan doa rahmat maghfirah, enggak boleh. Kalau ada orang kafir yang mati, kita enggak boleh menyatakan semoga diterima di sisinya, enggak ada. Semoga diampuni ya Tuhan yang Maha Kuasa, enggak ada. Orang kafir didoain istighfar, dimintai doa ampun, dirahmati. Hah? Kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, para ulama membolehkan. Karena semuanya akan kembali, mukmin kafir kembali kepada Allah. Nah, namun orang kafir boleh didoakan dengan doa apa? Hidayah. Ya, jadi orang Yahudi dahulu sengaja bersin di hadapan Nabi supaya Nabi mengucapkan yarhamukumullah. Namun Nabi menjauhi hal ini. Dan Nabi mendoakan mereka dengan doa hidayah. Ya, dan islah. Wa yuslihu balakum. Sekarang masuk ke pasal berikutnya, faslun fi hadis Islam fi adab safar, terkait tentang adab bepergian, adab safar. Ya, sentak, betul. Coba tolong ulangnya. Ilham. Faslun fi hadis sallallahu alaihi wasallam fi adab safar. Faha'anku anahu qala da'amma adukum bil'amri faliyata'atuh'ataini al-haditha fa'awada umatahu bihada amma kana alaihi amdu jahiliyati min jazri khairi wal-istiqsamu bil-ajlami aladhi mangliruhu hadihil qur'ati qur'ati hadihil qur'atu Nabi Muhammad ilmama ismun lahum. biha ilma ma kusima lahum. Biha ulima ma ilma ma kusima lahum fil baiti. Walihada sumia istiqsama. Fa'awadahum bihada du'ai alladhi huwa tawhidun wa tawakkulun. Wasu'alu lilladhi la ya'ti bil hasanati illa huwa. Wala yasriku sayyati illa huwa anitatayuri watanjimi waktiaril matoli'i wa nahwihi. Fahada addu'a'u huwa toli'u ahli sa'adati la toli'a ahlasy. La toli'u ma'atuf lanya la hatifah. La toli'u ahlasy. Ahli syirki alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar wa sawfa ya'lamun. Nah. Ya. Shahha telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain." Al hadis. Apabila salah seorang di antara kalian resah, gundah gulana terkait sebuah perkara, sebuah urusan, maka rukulah dua rakaat. Artinya sholatlah sholat dua rakaat. Ah, sholat dua rakaat. Maka di antara adab safar, dia istikharah di awalnya dulu. Dia sholat dua rakaat. Yang sholat dua rakaat ini bukan sholat fardu. Ya. Kemudian dia berdoa dengan doa istikharah. Ya, dia berdoa in kana hadza safaru fihi khairun. Ya Allah, jika safar ini baik, ya mudahkan ya Allah. Ya, nah. Atau dia berdoa ya Allah in kana ghairu dzalik. Istrif anni ya Allah, ya Rabb. Kalau safar ini ternyata enggak baik buatku, nah, maka palingkanlah safar itu dariku ya Allah. Baik. Nah, ini berbeda tentu dengan yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Ya, kalau mereka memulai safar mereka ah itu mengundi, ya. Lempar burung, lalu ke kanan, hoki, ke kiri, sial, gitu. Nah. Kalau kayak kita sekarang pilih tanggal baik, tanggal enggak baik, nah, itu tatoyur ini semua. Mencela masa. Nah. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi apa? Inna bana Adam yasubbuni. Anak Adam mencelaku atau yu'dhini. Nah, menyakitiku. Yasubbud dahar wa inna dahar. Uqallibul layla wa nahar. Mereka mencelak waktu, masa. Padahal akulah yang menciptakan masa, akulah yang membolak-balikan siang dan malam. Kalau kayak kita sekarang, safar pilih tanggal bagus. Loh, berarti ada hari yang gak bagus. Nah, ini keyakinan musyriki. Baik. Kemudian, jadi Nabi menggantikan pengundian atau anggapan sial, anggapan hoki tersebut dengan sholat dua rakaat, sholat istikharah. Sabit kemarin ke Ambon ya, udah istikharah belum tuh anak? Nah. Ya. Sampai lagi, mau safar. Istikharah itu bukan cuma karena habis nador aja. Habis nador baru istikharah. Istikharah itu semua, mau beli kendaraan, ya. Mau safar istikharah. Mau nikah istikharah. Baik. Kemudian fa awwada sallallahu alaihi wasallam ummatahu bihada amma kana alaihi ahlul jahiliyati min zajri tayri wal istiqsami bil azlami. Ya. Dan Nabi SAW menggantikan umat beliau dengan hal ini. Ya. Menggantikan dari apa yang diyakini, diamalkan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Di antara orang-orang jahiliyah, yaitu dengan apa? Dengan ya, zajri tayir, apa namanya, dengan melalui peruntungan lewat melepas burung, atau iqtisam bil azlam, ya, itu mengundi dengan undian, ya. Jadi maksudnya gini, mereka nulis, ada tulisan if'al, tulisan yang kedua la taf'al, yang ketiga guflun. Mereka acak itu, yang mana? Oh yang dapat yang if'al, oh berarti sapaan. Oh la taf'al, oh dia gak sapaan. Kayak gitu. Hah? Alladhi nadiruhu fi hadihi al-qur'atu allati yaf'aluha ikhwanul musyrikin yatlubuna biha ilma ma qusima lahum fil ghaib. Ya, itu mengundi dengan undian yang dilakukan dan memohon petunjuk dengan cara seperti itu. Ya. Yang ini dilakukan oleh ikhwanul musyrikin, bukan ikhwanul muslimin, ikhwanul musyrikin. Yatlubuna biha ilma ma qusima lahum fil ghaib. Yang mereka mencari, ya, apa yang telah dibagi untuk mereka dari hal-hal yang gaib, mengetahui yang gaib. Walihada sumya istiqsam. Oleh karena itulah dinamakan dengan istiqsam. Fa'awadahum bihada du'ai alladhi huwa tauhidun wa tawakkulun. Doa istikharah, ya. Maka Nabi SAW menggantikan mereka dengan doa ini, doa istikharah yang di dalamnya terdapat tauhid dan tawakal, ya, tauhid dan tawakal. Dia berdoa pada Allah, ya, Allahumma in kana hadha safaru fihi khairun yassirhu ya rab, wa in kana ghayra dhalika isrif anni ya rab. Ah, itu tawakal tuh. Tauhid tingkat tinggi. Masya Allah. Kalau safar ini baik, mudahkan ya Allah. Tapi kalau enggak baik, palingkanlah dari diriku ya Allah. Jangan taunya istikharah mau nador akhwat aja ya. Mau khidbah. Istikharah mau safar juga. Hah? Mau di rumah kayak di masjid kayak, yang penting dua rakaat itu bukan sholat fardu. Ya, dua rakaatnya biasa, nggak seperti dua rakaat sholat gerhana. Seperti biasa, seperti itu dia berdoa. Ya. Wasu'alun alladhi ya la ya'ti bil hasanati illa huwa, wa la yasrifu sayyiati illa huwa. Ya. Itu terdapat permintaan kepada zat yang tidak dapat, kepada yang tidak ada yang dapat memberikan kebaikan kecuali hanya pada dia, tidak ada yang dapat memalingkan keburukan, segala keburukan kecuali dia. Ini sebagai pengganti aneta toyur daripada tatoyur. Ini pengganti daripada tatoyur, menganggap sial, ya, sebagaimana orang-orang jahil. Apes banget nih katanya. Ini kayaknya kalau ini apes nih. Lagi jalan di kendaraan, di mobil, burung ngeluarin kotoran dari atas. Langsung deg-degan dia. Wah, gusar. Kenapa? Gak enak nih feeling nih. Kenapa? Ini burung ngeluarin kotoran kena pertanda nih. Pertanda. Ya. Orang kita ini kan sering mudah sekali digitu-gituin. Nah, watanjim ini sebagai pengganti dari tanjim, ilmu perbintangan. Ya, Jadi sebagai pengganti dari jadi nador bin ujung, melihat sebagaimana ini kebiasaannya kaumnya Nabi Ibrahim. Mereka melihat bintang, kemudian menyandarkan nasib mereka kepada bintang. Baktiyarul matali wa nahwihi fahada du'a'u wa huwa tali'u ahli sa'adah wa la tali'u ahli syirk. Nah, inilah pilihan ya dan inilah doa, inilah doanya ya orang-orang yang berbahagia, bukan orang-orang syirik. Yang Allah berfirman alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat yang mereka yakini tersebut. Ya. Tawali itu maksudnya tawali, maksudnya apabila bila bintang itu muncul, tola'a, terbit. Nah, jadi kalau bintang ini muncul, maka bersabar. Kalau enggak muncul, enggak bersabar. Dan semisalnya. Ya, ini pengganti dari ikhtiarul matali'. Ya, ini maka doa istikharah sebagai pengganti dari memilih terbitnya bintang-bintang dan semisalnya. Ya. Tapi maka doa ini inilah talinya terbitnya orang-orang yang bahagia, bukan talinya orang-orang syirik. Nah. Cukup dulu kali ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.